إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini mengkaji daripada dinul Islam, mempelajari daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini, sebagaimana telah menjadi agenda rutin kita pada setiap pekan pertama, kita mengkaji kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Kitab ini asalnya ditulis oleh Al-Mundhir rahimahullah, yang kemudian ditakhrij hadis-hadisnya dan ditahkim dihukumi hadis-hadisnya, dipisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif oleh Muhaddisul Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan yang kita pelajari ini adalah kitab sahihnya, yakni hadis-hadis yang sahih dari kitab Targhib wa Tarhib. Kita masuk kepada hadis yang ketiga daripada kitab ini. Qala al-Mundhir rahimahullah wa an Abi Faras rajulun min aslam, dan dari Abu Faras, salah seorang dari aslam, dari aslam. Kalau dia mengatakan nada rajulun fakal, seseorang berseru, dia mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma iman, apakah iman itu? Qala al-ikhlas, maka beliau menjawab iman itu adalah al-ikhlas. Wa fil lafdin akhar, dan pada lafaz yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni anna syi'rum, tanyalah kepadaku dari apa yang kalian mau. Fana da'udhu, maka seseorang berkata ya Rasulullah al-Islam, wahai Rasulullah apa itu Islam? Qal yaqamus shalah wa ita'uz zakah, Islam adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Qal, laki-laki tadi menyatakan, famal iman, apa itu iman? Qala al-ikhlas. Beliau menjawab al-ikhlas. Qal, famal yaqin, apa itu al-yaqin? Qala at-tasdiq. Al-yaqin adalah at-tasdiq. Rawahu Baihaqi wa huwa mursal. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan hadis ini mursal. Demikian dihukumi oleh Abdul Aziz bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah. Hadis ini dihukumi apa? Mursal. Dan hadis yang mursal dhaif. Min qismil mardud, termasuk daripada hadis-hadis yang tertolak. Hanya saja, apakah benar hadis ini mursal? Hadis ini dinyatakan mursal oleh Al-Mundiri rahimahullah, itu berarti Al-Mundiri berpemahaman dalam artian menganggap Abu Faras adalah seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in tentunya tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Faras di sini, Abu Faras Al-Aslami yang rajih, bahkan tidak ada khilaf, adalah seorang sahabat. Yang dipersingsingkan adalah siapa nama Abu Faras. Tetapi bahwasanya beliau ini adalah seorang sahabat Rasul, tidak ada khilaf. Demikian yang disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sehingga beliau mensahihkan hadis ini. Dipersingsingkan siapa nama daripada Abu Faras Al-Aslami. Dan dirajihkan, dipilih oleh Ibn Abdul Bar, juga Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa namanya adalah Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami. Jadi Abu Faras namanya siapa? Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan ini hadis muttasil, hadis ini hadis yang bersambung sanadnya, tidak mursal sebagaimana dikatakan oleh Al-Mundiri, karena Abu Faras Al-Aslami adalah seorang sahabat. Sedangkan rawi-rawi yang sebelum Abu Faras Al-Aslami adalah perawi-perawi yang terpercaya, sehingga dengan ini sanadnya sahih. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dia dalam hal ini memang pakar dalam masalah hadis, muhaddisul asr, ahli hadis masa kini rahimahullah, diakui akan keilmuan beliau dalam masalah hadis. Sehingga meskipun ya, Al-Mundiri rahimahullah adalah imam dalam masalah hadis pula, akan tetapi sebagaimana beliau adalah manusia juga terjatuh dalam kesalahan. Sehingga dalam perkara ini tentunya yang mengetahui tentang illah, ya, kelemahan-kelemahan hadis dan kesahihan hadis adalah orang-orang yang berkecimpung dalam permasalahan ahli hadis, dalam permasalahan ilmu hadis, imam dalam masalah ini. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita lihat hadisnya. Di sini Abu Faras Al-Aslami bercerita tentang adanya satu majlis dari majlis-majlis Rasulullah SAW yang penuh barokah. Di mana di majlis tersebut ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka beliau menjawab al-ikhlas. Dan pada lafaz yang lain disebutkan secara lebih rinci, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda kepada para sahabat, saluni anna syi'tum. Beliau menawarkan kepada para sahabat beliau, silakan kalian bertanya kepadaku apa saja yang kalian mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawabnya. Dan kalimat ini apabila dimaksudkan untuk memberikan ilmu kepada yang lain dan bukan dalam rangka al-kibr, sombong, tongkat, merasa paling alim, paling benar dan yang semisalnya, maka tidak mengapa. Dalam rangka memberikan faedah kepada orang lain. Saluni amma syi'tum. Bertanyalah kepadaku apa yang kalian mau dari perkara-perkara agama. Sehingga sebagian salaf diketahui mereka menyatakan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Sebagian salaf kita yang mereka tentunya merupakan kutuan dan panutan, mereka menyatakan kalimat ini: saluni amma syi'tum. Satu kisah disebutkan oleh para ulama, di mana Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, salah seorang tokoh tabi'in ahli tafsir yang ma'ruf, imam di negeri Kufah, di saat Qatadah rahimahullah berada di tengah-tengah para sahabat-sahabat beliau dan dihadiri oleh para thullabul ilm, dan di situ ada Abu Hanifah, salah seorang imam dari madzhabul arba'ah, Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah rahimahullah. Maka Qatadah menyatakan saluni amma syi'tum, sebagaimana dalam hadis tadi. Silahkan kalian tanya kepada dalam perkara-perkara agama apa yang kalian mau. Maka diantara yang bertanya ini adalah Abu Hanifah. Yang bertanya di situ adalah Abu Hanifah. Dan pertanyaannya sangat menggelitik. Pertanyaan yang sangat simpel sekali. Abu Hanifah bertanya, inna namlatasulah mu'annath aw mudzakkar. Semut yang dikisahkan di dalam Al-Quran terkait dengan kisahnya bersama Sulaiman dalam surat An-Naml, itu laki atau perempuan? Nah, ini tebak-tebakan saja Abu Hanifah. Dan perhatikan bagaimana seorang alim, ya, alim kibar, alim besar seperti Qatadah Imam, apakah beliau kemudian menjawabnya ataukah tidak. Ternyata Qatadah rahimahullah, beliau tidak berani menjawab. Ini perkara yang sulit untuk mengetahui jenis jantan atau betina semut tersebut. Maka Qatadah menyatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Imam, imam besar. Tetapi pada perkara yang dia tidak ketahui, tidak ragu untuk mengatakan wallahu a'lam. Dihadiri oleh banyak ulama, banyak pengikutnya. Beliau ditokohkan, tetapi tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kemudian setelah itu Abu Hanifah yang justru ganti ditanya, kalau menurut kamu laki atau perempuan? Maka Abu Hanifah menyatakan kanat unsa, semut itu semut betina. Duh, dari mana kamu tahu? Maka Abu Hanifah menyatakan Allah Ta'ala menyatakan qalat namlatun. Qalat, qalat itu berarti mu'annats, kata Abu Hanifah. Dalam surat An-Naml disebutkan qalat namlatun, ya ayyuhan namlu dukhulu masakin la yahtimannakum Sulaiman, dan seterusnya. Qalat namlah, dengan namlah ini menunjukkan mu'annats. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala, tapi qala. Demikian satu kisah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Juga Imam Syafi'i rahimahullah pernah beliau juga mengatakan, saluni amma syi'tum ya ahla Makkah, ujib ma'anhu min kitabillah, tanyalah kepadaku apa yang kalian mau wahai penduduk Mekah, akan aku jawab pertanyaan kalian dari kitabullah, dari Al-Quran. Ma farraqna fil kitabi min syai', Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kami tidak sisakan sedikitpun perkara di dalam Al-Quran, semuanya telah dijelaskan. Ma farraqna fil kitabi min syai', jadi perkara semuanya telah dijelaskan, ada di dalam Al-Quran. Ya tentunya ketahuinya orang yang mengetahui, yang tidak mengetahui orang yang tidak mengetahui. Sedangkan Al-Imam Syafi'i, beliau imam, telah hafal Al-Quran sejak beliau usia 7 tahun, sampai kemudian beliau menjadi imam besar, mengetahui banyak perkara masalah agama, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berani mengatakan kalimat ini, selalunya masuk, tanya kepada aku apa yang kalian mau, akan aku jawab di dalam kitab Allah. Kisah-kisah ini disebutkan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salih dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, dalam salah satu dars beliau rahimahullah ta'ala. Yang intinya bahwasannya kalimat tersebut apabila bukan dalam rangka kesombongan, sekali lagi, karena ini kaitannya dengan babul ikhlas, at-targhib fil ikhlas was-sidq, bab yang pertama dari kitab Targhib wa Tarhib, hasungan untuk senantiasa ikhlas dan jujur dalam ucap. Tanah darah dulu, maka ada seseorang yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mana Islam? Kembali kepada hadis ya. Di saat Rasul menyatakan, selalu yang masih untuk, silakan kalian bertanya kepada aku apa yang kalian mau, maka seseorang kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasul, apa itu Islam? Beliau menjawab, iqamus sholat wa ita'uz zakat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yakni kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir. Di dalam hadis Jibril disebutkan secara lengkap, di saat Jibril tanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam, maka beliau menyatakan, antuqimas sholat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istafa'ta ilaihi syadid. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ini yang pertama, bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa tuqimas sholat, dan kau tegakkan sholat, kau tunaikan zakat, kau puasa di bulan Ramadan, dan kau beribadah haji. Itulah Islam. Apa mal iman? Kalau begitu apa itu iman? Pertanyaan berikutnya, al-ikhlas, iman itu adalah keikhlasan, yakni amalan-amalan batin. Ikhlas secara bahasa artinya adalah sesuatu yang murni rasa, sesuatu yang murni tidak tercampuri dengan segala sesuatu yang mengopini. Itulah ikhlas secara bahasa. Khalis itu artinya jernih, bersih, murni, belum tercampur dengan kotoran apapun, terpisahkan dari kotoran-kotoran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa inna lakum fil an'ami ibrah musqikum mimma fi butuniha min bayni falqin wa damin labanan khalisan sa'iran syaribin. Dan sesungguhnya bagi kalian pada binatang-binatang ternak kalian terdapat pelajaran. Perhatikan oleh kalian bagaimana kami memberi minum kalian dari apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak kalian. Memberi minum kita, ya, Allah keluarkan dari perut binatang. Min baiti fartin wa dami. Allah keluarkan dari darah dan kotoran yang ada dalam perut tersebut. Allah pisahkan. Keluar dari perut tersebut labanan khalisah. Apa itu khalis di situ? Ikhlas berasal dari kalimat khalis. Labanan khalisah, yakni susu yang jernih, bersih, tidak tercampur dari berbagai macam kotoran-kotoran tadi, padahal keluarnya dari perut. Keluar dari perut binatang ternak, Allah pisahkan bayi fartin wadani. Allah keluarkan dari kotoran dan darah. Keluar labanan khalisah, susu yang putih, bersih, sa'iran, segar, disyari bagi orang yang meminumnya. Jadi sebutan al-labanul khalis, susu yang bersih, yang jernih ataupun ya murni, adalah susu yang terpisahkan dari kotoran dan darah dalam perut binatang ternak kita. Ini secara bahasa. Secara bahasa arti daripada ikhlas atau khalis adalah bersih dari berbagai macam kotoran yang mengotorinya. Adapun secara istilah, secara istilah dalam syariat, arti daripada ikhlas adalah tasfiyatu ma yuradu bihi thawabullah wa tadribuhu min kulli ma yaqdiru shofa'ahu wa furusahu lahu subhanahu. Memurnikan apa yang diinginkan dengannya pahala Allah Subhanahu wa taala, memurnikan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkannya dari segala sesuatu yang akan mengotori kemurniannya. Dari berbagai perkara yang akan mengotori kemurnian daripada hal tersebut, diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Maka ikhlas ini di dalam amalan ibaratnya adalah pondasi pada bangunan. Ikhlas pada amalan itu kedudukannya seperti pondasi dalam bangunan. Seseorang beramal dengan tanpa keikhlasan, maka ibaratnya seperti orang membangun tanpa ada pondasi. Meskipun bisa berdiri megah, akan tetapi tidak bisa bertahan lama. Terkena sedikit angin, dia akan ambruk karena tidak ada pondasinya sama sekali, hanya sekedar engkel di tanah. Atau lebih tepat mungkin ibaratnya adalah seperti ruh bagi jasad kita. Bisa dibayangkan kalau jasad tidak memiliki ruh. Demikianlah ikhlas dalam amalan. Dan salafun salih, mereka adalah orang-orang yang patut untuk dijadikan teladan dalam keikhlasan. Banyak sekali kisah-kisah salaf kita di dalam keikhlasan. Di antaranya disebutkan oleh Ibnul Lahan Al-Ba'li tentang gurunya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahumullah, wa ulama yang ma'ruf dari kalangan thullabul ilm, Ibnu Lahab dan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab alhamdulillah imam besar, punya banyak tulisan-tulisan dalam madhab Imam Ahmad. Di mana pada satu majelis, majelis ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, Ibnu Lahab ini takjub dengan penjelasan dan rincian permasalahan yang disampaikan oleh gurunya Ibnu Rajab al-Hanbali. Permasalahan, satu permasalahan dikuatkan dengan dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan syair-syair, ya, ucapan-ucapan salaf, penjelasan-penjelasan mereka tentang permasalahan tersebut, kemudian memberikan satu kesimpulan hukum permasalahan, sehingga luar biasa, sangat kuat dan kokoh dalam permasalahan tersebut, keilmuan yang luar biasa. Itulah, dia adalah seorang ulama besar. Dia sampai terkagum-kagum dengan penjelasan tersebut. Nah, suatu ketika ada satu majelis, dan biasa majelis para ulama yang mereka berkumpul, ulama madhab, ulama madhab dari madhab Syafi'iyah, dari madhab Hanafiyah, dari madhab Hambali, dari madhab Maliki, kumpul mereka ijtima' untuk kemudian berdiskusi mudzakarah ilmiah, untuk bisa mengambil ilmu masing-masing. Pada saat itu permasalahan kebetulan dibahas masalah yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali pada murid-muridnya, dan itulah yang ada di sini dalam majelis tersebut. Maka para ulama yang ada di situ, mereka mengeluarkan argumentasi permasalahan dengan dalil-dalilnya semua. Di saat itu Ibnu Lahab memperhatikan gurunya. Tentu gurunya nanti akan memberikan penjelasan yang luar biasa, karena dia telah mendengarnya sendiri bagaimana penjelasan masalah tersebut. Ternyata ditunggu, tidak satu kata kata pun keluar dari Ibnu Rajab al-Hanbali. Maka setelah bubar majelis tersebut, Ibnu Lahab mendatangi Ibnu Rajab. Kemudian Ibnu Lahab mengatakan, alaysa qad takallamta fiha bidzalika, apakah anda telah menyampaikan kepada kami tentang permasalahan tersebut dengan penjabaran yang luar biasa. Jadi kenapa anda diam dalam permasalahan yang sedang dibicarakan oleh para masyayikh, para ulama? Maka Ibnu Rajab menyatakan, innama atakallam bima arfa wa adab wa qaftu minal kalam fi hadzal majlis. Sesungguhnya aku ini berbicara di saat aku berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan pada majlis tersebut, majlis di mana disitu banyak ulama-ulama, tiba aku khawatir terhadap keikhlasanku. Aku khawatir, aku takut pada majlis tersebut. Jangan-jangan nanti bukan karena Allah. Kalau kepada Allah, kepada murid-muridnya, ya, bisa menyampaikan berharap untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi ini di hadapan para ulama kibar yang lain, khawatir nanti ada keinginan hubbuduhu, ingin tampil, ya, hubbus syuhrah, suka ketenaran dan semisalnya. Maka aku jaga lisan pada saat itu, walaupun mampu untuk menyampaikan, tetapi aku tidak berbicara pada saat itu. Ini gambaran daripada keikhlasan seorang ulama salaf kita. Demikian pula satu kisah yang lain, Al-Fudail bin Iyad berjumpa dengan Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah, dua ulama kibar salaf kita. Dan kebiasaan mereka para ulama salaf, di saat mereka berjumpa satu dengan yang lain, mereka saling mudzakarah ilmiah. Mudzakarah bukan mujadalah, bukan debat, ya, bukan kalah-kalahan, menang-menangan, bukan ingin mengalahkan argumentasi lawan, bukan, tetapi mudzakarah, bertukar ilmu masing-masingnya. Maka dengan mudzakarah tersebut, Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala menangis perlu mendapatkan ilmu yang banyak. Di samping itu juga dia menyampaikan ilmu kepada Al-Fudail bin Iyadh. Maka Sufyan menyatakan, arju an yakuna hadzal majlis alaina rahmatan wa barakah. Aku berharap majlis kita ini menjadi majlis yang penuh dengan rahmat Allah dan barokahnya. Apa kata Udel mendengar kalimat tersebut? Udel menyatakan, lakinni ya ada abdillah akhafu an la yakuna adzar alaina min. Adapun diriku wahai Abu Abdullah, sungguh aku ini justru khawatir majlis ini ya, akan bermadarat bagi diri-diri kita. Aku khawatir. Aku berharap majlis yang kita berada pada itu tidak bermadarat pada diri kita. Kalau harapan Sufyan tadi ya, berharap menjadi rahmat dan barokah, sedangkan Udail bin Iyadh, salah satu daripada cara pandang Udail bin Iyadh ya, dan ini menunjukkan akan betapa salah kita dalam keikhlasan mereka begitu sangat dalam. Justru aku berharap majlis ini tidak menjadi mabrok bagi diri kita. Kenapa demikian? Kaitannya dengan keikhlasan. Maka kita menyatakan, alasta takallasta ilayya aksan hadithi wa takallastu ana ilayka aksan hadithi wa tazayyanta li wa tazayyantu lak. Bukankah engkau memilih dalam udang perkara yang paling baik yang ada pada dirimu? Apa yang kau sampaikan adalah perkara yang paling baik, dan aku perlu menyampaikan apa yang paling baik ada pada dirimu kepadamu. Kemudian engkau menghias-hiasinya sebagaimana aku menghias-hiasi ucapanku kepada dirimu. Maka kemudian keduanya saling menangis, menunjukkan akan dalamnya mereka dalam keikhlasan. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, ahyaitani ahyaallah, engkau telah memberikan kehidupan kepadaku, semoga Allah menghidupimu, memberikan kehidupan kepadamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kisah-kisah tentang kesolehan, keikhlasan daripada salaf kita begitu sangat banyak. Bagaimana mereka berusaha menyembunyikan ya, segala macam ibadah yang mereka lakukan, bahkan terkait dengan amalan-amalan sholat, sedekah, puasa dan lain-lain. Sholat, Abdullah bin Mubarak dalam satu safar, beliau tidak meninggalkan sholat malam. Hanya saja beliau tidak ingin diketahui oleh rekan-rekannya. Di saat mereka tidur, Abdullah bin Mubarak juga ikut tidur. Hanya saja di saat kemudian melihat rekan-rekan yang telah terlelap dalam tidurnya, mungkin sudah terdengar suara mendengkurnya, baru Abdul Mubarak bangun dan dia habiskan masa-masa malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat sebelum mereka bangun ya, sebelum mereka bangun, Abdul Mubarak sudah berselimut supaya tidak ketahuan siapapun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka para salaf di rumah-rumah mereka, mereka punya tempat-tempat khusus untuk mereka beribadah yang tidak diganggu oleh keluarganya. Suatu ketika istri daripada Ishaq bin Rahuya rahimahullah kedatangan tamu, seorang wanita. Kemudian karena memang tempatnya tidak terlalu luas rumah beliau, diterima di tempat biasa Ishaq bin Rahuya menjalankan sholat malam, menjalankan ibadah di situ. Maka terlihat di situ basah. Maka sang tamu kemudian menegur istri Ishaq, kenapa Anda biarkan ini basah di tempat ibadah? Jangan-jangan ini adalah opol, ya kan? Dikhawatirkan seperti itu. Maka dia menyatakan, rahimahullah, semoga Allah merahmati engkau, itu bukanlah basah karena sesuatu, tetapi itu adalah basah karena tangisan daripada Ishaq bin Rahuya setiap malam. Setiap malam akan seperti itu kejadian ya. Di tempat tersebut paginya pasti akan basah. Itu kebiasaan. Jadi ini merupakan gambaran bagaimana salah kita dalam ibadah dan dalam keikhlasan dalam ibadah mereka. Mereka bisa merasakan nikmatnya ibadah di tengah malam. Demikian pula kisah-kisah banyak dari para salaf kita. Dalam hal bersedekah, mereka juga demikian. Tidak sampai, sebagaimana dalam hadis disebutkan, fa'ahfaha hatala ta'lam simaluhu ma antaqat ma tunfik yaminu. Bersedekah dengan satu sedekah yang tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, ini keluarganya, orang yang paling dekat dengannya saja tidak tahu. Bersedekah dengan harta tidak diketahui oleh siapa pun. Ini juga merupakan keikhlasan, contoh-contoh keikhlasan. Dalam puasa juga demikian. Para salaf kita, ada yang sampai 20 tahun berpuasa itu istrinya tidak tahu sama sekali kalau suaminya berpuasa. 20 tahun setiap pagi dipersiapkan makan, dibuatkan makanan, diambil sama suaminya, kemudian dibawa ke tempat kerja. Di tempat kerja dibagi-bagikan kepada orang yang bekerja. Tidak ada yang tahu. Istrinya tahunya suaminya bawa bekal berarti makan. Orang-orang yang bekerja di sana tahunya si pulang ini juga tidak puasa, dia bawa bekal. Dikasih-kasihkan setiap hari seperti ini. Ini gambaran daripada salaf kita di dalam keikhlasan. Dan itulah iman. Yang bisa berbuat seperti ini hanya orang-orang yang beriman. Keimanan yang bisa itu kemudian menjadikan manusia ya, bisa berbuat dengan sesuatu yang mungkin bagi pandangan kita sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi di saat ada keimanan kepada Allah dengan keimanan yang benar, sidq dalam keimanan, maka perkara-perkara tersebut bukan perkara yang besar sebetulnya. Mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsun ma utiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sebagaimana mereka menyembunyikan amal-amal mereka di sisi Allah, di sisi para hamba, di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala sembunyikan pahala amal mereka, ganjaran amal mereka di akhirat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang mendapatkannya tersebut. Maka setiap jiwa tidak ada yang mengetahui apa yang Allah telah sembunyikan untuknya dari qurta'in, perkara yang akan menyejukkan pandangannya di akhirat nanti. Pahala yang ala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, apalagi itu sekedar terbersit dalam hati saja enggak. Walau khatar ala qalbi basar, sama tidak terbersit dalam hati manusia. Seperti apa balasan yang Allah sediakan? Tidak ada yang mengetahuinya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana hamba tersebut menyembunyikan amalannya, demikian pula Allah menyembunyikan pahala untuknya di akhirat nanti. Dan tentunya untuk yang perkara seperti ini pantas bagi kaum muslimin semuanya untuk berlomba-lomba meraihnya, berlomba-lomba dalam meraih amalan tersebut, menyembunyikan amalan-amalan, karena tersembunyi amalan-amalan itu lebih dekat kepada ikhlasan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahmatullahi jami'an, amalan-amalan yang disunahkan untuk disembunyikan adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah, yang sifatnya apa? Sunnah. Adapun amalan-amalan yang setiap orang melakukan karena fardu ain bagi setiap orang seperti sholat berjamaah, maka yang tidak pas kalau kemudian disembunyikan. Ini bukan perkara yang harus disembunyikan, tetapi justru harus ditambahkan. Setiap orang tertutup sholat jamaah masjid, puasa di bulan Ramadan, semua orang menjalankan. Adapun puasa sunnah, kemudian sholat sunnah, maka sholat sunnah lebih utama bagi kita dijalankan di rumah. Itu lebih utama. Jadi utama untuk dijalankan di rumah masing-masing. Demikian pula sedekah sunnah itu lebih utama untuk disembunyikan. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan, maka itu sesuatu yang memang harus dikeluarkan, ditampakkan, supaya manusia yang lain pun juga tergerak hatinya untuk berzakat. Wallahu ta'ala bissawab. Lanjutan daripada hadis tersebut, qala fa mal yaqin. Apa itu al-yaqin? Qala at-tasdiq. Al-yaqin adalah at-tasdiq, pembenaran. Pembenaran. Orang yang memiliki al-yaqin yang kokoh, maka dia akan mendapatkan satu kedudukan yang sangat tinggi insyaallah, yakni kedudukan as-siddiqin. As-siddiqin. Dan kedudukan ini kedudukan di bawahnya anbiya wal mursalin. Kedudukan di bawahnya para nabi dan para rasul. Di bawahnya adalah as-siddiqin. Di bawah as-siddiqin as-syuhada. Di bawah as-syuhada adalah as-salihin. Dan mereka itulah empat kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atas mereka. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan orang yang digelari dengan as-siddiq pada umat ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar as-siddiq. Beliau melampaui sahabat-sahabat yang lain dalam kedudukan, bukan karena amalan-amalan zahir, sholatnya, puasanya dan sebagainya, tidak. Kalau Abu Bakar as-siddiq sholat, maka para sahabat lain juga sholat. Abu Bakar as-Siddiq puasa, maka yang lain juga puasa. Abu Bakar as-Siddiq berinfak, bersedekah, maka yang lain pun juga. Para sahabat juga melakukan yang sama. Abu Bakar as-Siddiq berjihad juga, para sahabat yang lain berjihad. Ya. Tidaklah Abu Bakar as-Siddiq melebihi mereka yang lain, melainkan sesuatu yang ada pada hatinya, dalam jiwanya, al-yaqin. Al-yaqin as-siddiq yang ada pada diri beliau. Sesuatu yang tidak bisa diraih oleh orang lain. Maka itu yang membedakan at-tasdiq. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud menyampaikan untuk seseorang bisa mencapai derajat siddiq dengan cara dia menjaga kejujuran, menjaga kejujuran. Alaikum bisiddiqi. Fa inna siddiqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah wa inna abda la yasdiqu wa yataharras siddiqa hatta yuktab indallahi siddiqa. Wajib atas kalian untuk senantiasa berlaku jujur, senantiasa jujur, jujur dalam ucapan, dalam tindakan. Orang-orang munafik atau orang-orang pendusta, apa yang mereka lakukan secara zahir tidak bersesuaian dengan apa yang ada dalam batin mereka. Mereka adalah para pendusta, orang-orang yang tidak jujur. Tidak jujur dalam tindakan. Jadi kejujuran ini dalam ucapan dan dalam tindakan serasi sesuai apa yang dia kerjakan dengan hatinya. Serasi dan sesuai apa yang dia ucapkan dengan kenyataan. Itu adalah siddiq. Ya'alaikum bisiddiq. Fa'inna siddiqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk jujur, karena kejujuran ini akan membawa kepada kebajikan-kebajikan. Wa'inal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan-kebajikan itu akan membawa kepada surga. Albir itu panjang kalau dijabarkan. Segala sesuatu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah itulah albir. Baik keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat dan seterusnya itu juga albir. Sebagaimana menegakkan sholat, bayar zakat dan semuanya itu adalah albir. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masjidil wal maghrib walakinnal birra man aamana billahi wa malaikatihi wal yawmi akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa aqama ala hubbi dzil qurba wal yatama dan seterusnya. Itu gambaran daripada al-birr. Kejujuran itu akan membawa kepada al-birr, membawa kepada amalan-amalan saleh tersebut semuanya. Bukan dalam konteks kita menjelaskan tentang al-birr, tapi itu sekedar contoh saja. Penjelasannya banyak panjang. Jadi kembali kepada permasalahan di sini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya al-yakin adalah al-tasdiq. Al-yakin adalah al-tasdiq. Dan al-tasdiq pembenaran ini membawa kepada al-birr. Dan al-birr orang yang senantiasa membawa al-islamnya melakukan hal-hal tersebut, maka dia akan tercatat sebagai as-siddiq insyaallah subhanahu wa taala. Tayyibrawi Baihaqi wa huwa mursal. Hadis ini dikatakan oleh Baihaqi dan hadis ini dikatakan oleh Al-Mundhiri sebagai mursal, dan yang benar hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Apa yang dikatakan mursal oleh beliau Al-Mundhiri rahimahullah disebabkan karena beliau menganggap Abu Faras Al-Aslami bukan sahabat, dan yang benar beliau adalah sahabat dan namanya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kita tambah satu hadis lagi. Hadis yang keempat. Qala Al-Mundhiri rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatul wada'. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hajjatul wada'. Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa rubba amin fiqhin laisa bi faqih. Nabbarallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan wajah imra'an seseorang. Sami'a maqalati, yang dia mendengar ucapanku, fa wa'aha, kemudian dia menghafalkannya. Farubbaha min fiqhin laisa bifaqih. Bisa saja pembawa fikih, pembawa fikih yakni pembawa hadis Rasul, pembawa apa yang dengar dari Rasulullah SAW, yang membawakan menghafalkannya ini laisa bifaqih, bukan orang yang faqih, bukan orang yang bisa istinbat terhadap dalil. Ya, istinbat itu mengeluarkan hukum dari satu dalil, satu hadis misalnya dikeluarkan dari hadis ini, kita bisa mengambil faedah 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya faqih yang bisa seperti ini. Faqih. Maka Rasulullah SAW memberikan doa kepada orang yang bisanya memang menghafal. Ya dihafalkan. Hafalkan. Semoga Allah mencemerlangkan wajah orang-orang yang mau menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Mendengar apa yang aku ucapkan, kemudian menghafalkannya, kemudian dia bawa kepada orang lain, dia sampaikan. Bisa jadi, ya, si pembawa ini dia tidak faqih, tetapi membawa kepada orang yang faqih. Jadi di sini keadaan manusia terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya itu ada tiga. Itu disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Ashari muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan matalu ma ba'ata min Allah bi huda wal ilm kama tali ghaibin asaba abda. Permisalan apa yang aku bawa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya diri adalah seperti air hujan. Ilmu yang beliau bawa dan petunjuk yang beliau bawa itu permisalannya seperti air hujan. Air hujan yang kemudian jatuh ke bumi mengena pada bagian-bagian tanah yang ada di bumi. Maka tanah-tanah yang ada di bumi itu ada tiga macam. Ada tiga macam tanah disebutkan dalam hadis tersebut. Dan ini merupakan gambaran daripada hati-hati manusia. Hati manusia terkait dengan ilmu yang dibawa oleh Rasul dan hidayah itu terbagi menjadi tiga. Baik tadi, roi, air hujan itu ibaratnya adalah hidayah. atau ilmu. Sedangkan tanah itu ibaratnya dalam hati manusia. Fakana fiha ta'ifah thayyibah, ada di antara tanah-tanah itu yang sangat bagus, subur tanahnya, gembur subur, mampu menyerap air hujan, kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan. Terserap air hujan tersebut, jadi terserap ilmu itu pada hati dia, kemudian membuahkan amalan-amalan, membuahkan ilmu, ya, membuahkan berbagai macam buah-buahan, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kelompok tanah yang kedua itu adalah tanah yang cekung. Dia menampung air keras tetapi tidak bisa menyerapnya. Dia menampung saja sehingga dia tidak menumbuhkan, tetapi karena dia menampung bermanfaat untuk orang lain. Orang lain bisa mengambil air di situ, dia memanfaatkannya untuk air tersebut diminum olehnya atau memberi minum orang lain, memberi minum ternaknya atau mengairi sawah ladangnya. Bermanfaat air yang tertampung tadi. Dan ini adalah permisalan para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis. Mereka bukan orang-orang yang faqih yang bisa mengeluarkan istinbat dalil daripada nas, tetapi mereka menjadi penampung dan pemelihara daripada ilmu. Dengan adanya para ufat tadi, terjaga ilmu, ya, terjaga Al-Quran, terjaga hadis, walaupun tidak keluar dari mereka ahkam fikih, tulisan-tulisan yang bermanfaat untuk manusia banyak dalam artian mengeluarkan hukum-hukum fikih. Mereka adalah para hufadul hadis, hufadul Quran. Ya. Sedangkan fuqaha, ini kelompok yang pertama tadi, mereka bisa menampung, menyerap, kemudian merubah. Dan kelompok yang ketiga daripada hati-hati manusia, dan ini yang paling jelasnya adalah ki'an. Kalau yang kedua tadi ajabin namanya. Ini ki'an. Ki'an itu tanah yang tandus keras, ya, tidak bisa menampung air, tetapi juga tidak bisa menumbuhkan, menyerap air tersebut. Ya, jatuh ke tanah tersebut langsung mental dan mengalir hilang. Demikian pula hati-hati manusia yang keras seperti batu. Ya. Dan disampaikan padanya ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, penjelasan ini itu dan semuanya tidak menggubrisnya. Lam yarfa' bidzalika ra'sa, tidak mau tahu. Mau begini. Ini kelompok yang mu'rid 'anil haq, berpaling daripada kebenaran. Allahu musta'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan bagi orang-orang yang mau menghafal daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di dalam hadis ini terdapat isyarat untuk kita, ya, metode dalam menghafal hadis, yakni dengan cara tekrar, mengulang-ulang, ya, berusaha untuk bagaimana supaya terhafalkan hadis-hadis tersebut. Dan tentunya kalau sekarang itu kita begitu sangat diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya berbagai macam alat-alat, alat rekam dan semisalnya. Dan kita pun kalau ingin misalnya mengetahui hadis-hadis Rasul, kita tinggal datang ke toko-toko kitab. Kita ingin hadis arba'in, misalnya kita bisa beli langsung 40 hadis, 42 hadis, ya kan? Atau lebih daripada itu, kita riyadhus shalihin, kita bisa langsung beli kumpulan daripada sekian banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau terkait dengan ahkam fikih, kita bisa beli bulughul maram, hadis-hadis tentang bulughul maram. Kalau tentang akidah, kita bisa beri kitab tauhid, di situ hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali tentang kaitannya dengan akidah. Dan seterusnya. Kita bisa mudah untuk kemudian tinggal menghafalkannya, mempelajarinya, alhamdulillah. Itu pun kita berat. Sudah diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berat. Masih berat. Terlebih apalagi hanya sekedar kemudian kita datang ke majelis ilmu, yang sangat dekat jaraknya dari rumah-rumah kita. Dahulu para ulama kita, perjuangan mereka untuk bisa membuat satu kitab itu luar biasa, ya. Satu hadis, dua hadis mereka harus berjalan, ya, berkendara selama satu bulan, dua bulan untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis. Itu pun belum tentu hadisnya kemudian sahih. Sudah bolak-balik seperti Syu'bah bercerita ini, bolak-balik ke satu daerah, perjalanannya satu bulan, ya, untuk mendapatkan satu hadis tersebut. Setelah sampai hadis tersebut masih belum puas, ini hadis ada sesuatu yang muskil, tapi muskilnya di mana? Cari lagi siapa yang ke sana, datang lagi ke sana, kemudian ketemu nama daripada salah satu rawi dari hadis tersebut, yakni Syarif bin Hausam, seorang rawi yang baik. Padahal sudah bolak-balik ke sana kemari, ternyata hadisnya baik. Bayangkan, sedangkan kita mau berapapun hadis yang sahih-sahih itu bisa. Tinggal kita mempelajarinya. Beda ini merupakan beda antara kita dengan ulama salaf kita. Kita ini dhaful himmah, sangat lemah semangatnya. Bahkan kata Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Qurtubi salah seorang ulama tafsir, ya, kita tahu beliau tafsirnya itu berapa jilid itu, tafsir Al-Qurtubi. Di saat dia, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, coba kalian nasab, ya, ini kalian nukil kembali, ini kalian salin hadis-hadisnya, tetapi ini beliau memerintahkan begitu, kan para murid merasa keberatan. Syekh, kita terlalu kebal. Beliau menyatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati himmah, tidak lagi ada himmah, ini semangat dalam menuntut ilmu. Padahal luar biasa memang apa yang beliau sampaikan itu memang itu berat, tapi pada saat itu beliau merasa itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh thalibul ilmi. Sedangkan kita saat ini mau berapa buku kitab kita bisa beli, ya, kalau tidak sanggup beli kopi bisa, ya, sanggup walhamdulillah. Turut ataupun jalan-jalan untuk kita bisa sampai pada ilmu itu sangat mudah dan sangat banyak sekali. Maka sepakatnya bagi kita, ya ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memiliki himmah dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu. An-Nafa'i rahimahullah, beliau mengatakan kaitannya dengan menjaga hafalan, inni la asma'ul hadith fa uhadithu bihi al-khadim adustuhu bihi di nafsi. Sesungguhnya aku mendengar satu hadith, maka hadis tersebut aku sampaikan kepada pembantuku di rumah, khadim, pembantu yang ada di rumahnya. Hadis tersebut ini tujuannya apa? Supaya aku kokoh hadis tersebut di dalam diriku, mengajar kepada orang lain dengan tujuan untuk meresapkan atau merasukkan ilmu tersebut pada dirinya sendiri. Mendengar satu hadis, ya, walaupun waktu mendengar mungkin hafal, ya kan? Tetapi belum tentu merasuk, belum tentu merasuk di dalam jiwanya. Maka bisa saja sekarang hafal, nanti sudah lupa atau besok lupa. Cara yang digunakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau datang kepada budaknya, kemudian mengatakan kepada budaknya, ini hafalkan oleh hadis. Hadatsana fulan, an fulan, qala akhbarana fulan, sami'tu fulan, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda demikian. Sudah hafal belum? Belum. Ulang lagi. Padahal maksudnya untuk dirinya sendiri. Bisa dipahami. Diulang lagi sampai betul-betul si budak tadi hafal. Tentunya dia lebih hafal lagi karena dia ulang berkali-kali. Ya. Aku sampaikan kepada budak dengan tujuan supaya merasuk dalam hati. Ini diantara daripada salaf kita. Usaha mereka yang begitu sangat tinggi tidak mempelajari ilmu menghafal hadis. Juga di dalam lafaz hadis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyemangatkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku kemudian dia menghafalkannya, yakni sepantasnya di dalam hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dihafalkan tidak dengan ikhtisar. Ini tidak dengan apa? Tidak hanya di apa istilahnya? Secara parsial-parsial, tetapi dihafalkan seluruhnya. Kenapa? Karena dalam satu konteks hadis di situ ada kandungan makna-makna yang saling berkaitan. Kecuali dalam saat istidlal berdalil, itu beda lagi. Tapi di saat untuk ta'ammul istilahnya, untuk membawa dan istilahnya menjaga daripada hadis, maka keseluruhan hadis tersebut lafadznya dihafalkan semuanya. Dan juga pada hadis ini terdapat hasungan untuk kita tafaqquh fiddin, tafaqquh fiddin, dan juga istinbat, mempelajari thariqatul istinbat, jalan-jalan untuk bisa beristinbat. Dan ini dipelajari oleh para thullabul ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadis ini belum selesai pembahasannya, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya lanjutan daripada hadis ini. Masih ada pembahasan yang cukup panjang untuk kalimat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.